Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang staf ataupun karyawan yang telah mendapatkan job atau kerjaan tugas untuk diselesaikan dalam interval waktu tertentu, seharusnya dia mengerjakan secara optimal, secara maksimal waktu tersebut dimanfaatkan untuk menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dari perencanaan, pengerjaan, evaluasi dan seterusnya. Adapun bila betul-betul telah selesai, maka sudah sepatutnya seorang karyawan segera memikirkan pekerjaan yang lain untuk bisa mengoptimalkan waktu, memanfaatkan tenaga dan sebagainya sehingga menghasilkan pekerjaan yang lebih bagus, maksimal dan juga ada hal perencanaan yang sepatutnya direncanakan atau disampaikan kepada perusahaan ataupun instansi tempat Anda bekerja sehingga Anda tidak hanya menanti namun secara proaktif sebagai karyawan yang profesional. Wallahu ta'ala alam.